lo yo karepmu getun yo karepmu. Yen pancen ora mok sidakake tiwas kebeneran. Matur lajeng kados pundi Kanjeng Rama? Wis, kuwi menengo wae. Aku besok bakal darbi pepundhut marang kowe wis duwe kekudangan. Aku bakal mantus pisan kudu tak gedhekake tak semuake. Mula mantuku yen pancen dheweke iki pasti jodohmu bisa kudu bisa njunjung derajating pun bapa. Nuwun ing namung mangganen. Wis ayo ngger lerem nyang jam kadhane kedhatul dhisik. Thank you.